lebih keras. Kembalilah padaku, kau dewiku, take your balik. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tio Nugroho.